berfirman, inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabbku itu mendengar doa. Faedah selanjutnya, isbatul ilm billah, penetapan sifat ilmu untuk Allah, dan bahwasannya ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Wajib kita imani, Pak, Allah mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Wajib kita mengetahui, Pak, Allah mengetahui sedetail-detailnya, sekecil-kecilnya makhluk. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam apa? Dada. Allah tahu ketika antum ngelirik jelalatan, melihat akhwat pakai kacamata hitam. Enggak ada yang tahu, Allah tahu. Maka dari itu, ya akhi, konsekuensi dari dua nama ini apa? Allah mendengar, Allah maha mengetahui. Konsekuensinya, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah, walaupun kita sedang sendirian. Dan jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, walaupun kita sedang sendirian, karena Allah maha tahu, Allah maha melihat. Ya, walaupun manusia tidak melihat, tapi ingat Allah yang melihat. Walaupun manusia tidak mengetahui, tapi ingat Allah yang maha tahu. Kalaulah manusia, Pak, merealisasikan dua sifat Allah ini, tidak akan ada di dunia ini orang yang berani korupsi. Kalau ada orang yang merealisasikan dua nama ini, tidak akan ada orang yang berani berbuat maksiat ketika sendirian, tidak ada. Ya. Maminha, faedah selanjutnya, at-tawassul ilallah bi asma'ihi wa sifatihil munasibah lima yad'u bihi, yaitu disyariatkan bertawassul melalui nama-nama dan sifat Allah. Ya Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, milik Allah lah asma'ul husna, dan berdoalah kalian melalui asma'ul husna itu. Ya, apa sih makna berdoa dengan asma'ul husna, Pak? Ada beberapa makna. Makna yang pertama, berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Ya, seperti dalam ayat ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Makna yang kedua, berdoa dengan asma'ul husna artinya kita betul-betul menyelami dan memahami makna-makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita aplikasikan dalam hidup kita. Ya, contoh misalnya kita mempelajari nama As-Sami, Allah mendengar, bagaimana pendengaran Allah. Setelah itu kita berusaha untuk aplikasikan dalam kehidupan kita. Apa sih konsekuensinya? Kita beriman bahwa Allah itu Maha mendengar. Konsekuensinya adalah kita berusaha untuk hati-hati, jangan sampai berbicara sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faedah selanjutnya, wa minha anna du'a yakunu bismir rabb, bahwa berdoa itu yang bagus itu dengan menyebut Rabbana, Rabbi, Rabbana. Karena apa? Karena Rabb itu artinya pemilik. Sementara kita sedang minta, sedangkan minta itu kepada yang memiliki. Ya. Mungkin enggak antum minta kepada yang tidak memiliki apa-apa? Enggak mungkin. Antum tahu misalnya orang ini enggak punya duit, terus minta duit, enggak mungkin. Allah pemilik segala sesuatu. Allah pemilik kenikmatan, Allah pemilik hidayah, Allah pemilik kemuliaan, Allah pemilik ijabah dan yang lainnya. Maka kita katakan Rabbana, wahai Rabb kami. Iya. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan doanya, masih doa Nabi Ibrahim. Rabbana وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Ya. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami orang yang muslim kepada Engkau. Lihat, Nabi Ibrahim minta dijadikan muslim. Berarti nabi, semua nabi agamanya apa? Islam. Iya. Makanya Yahudi, Nasrani itu bukan sama sekali nabi agama apa? Para nabi, agama para nabi itu Islam semuanya, Pak. Iya. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang muslim kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina, demikian pula dari keturunan kami, ya Allah. Muslimatan lak, ummatan muslimatan lak, menjadi umat yang muslim kepada Engkau. Apa sih hakikat muslim itu, Pak? Muslim itu dari kata Islam. Apa itu Islam? Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid. Ya, menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu Islam. Ya. Wa arina manasikana. Wa arina ay bayyin halana hatta naraha. Dan perlihatkanlah kepada kami manasik haji kami, artinya jelaskanlah kepada kami, ya Allah. Ya. Supaya kami bisa mengetahui bagaimana tata cara manasik yang benar. Nabi Ibrahim minta diajarkan kepada Allah supaya diajarkan tentang tata cara apa? Manasik. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu harus mengikuti tuntunan langsung dari Allah. Tidak diserahkan kepada menurut saya yang mantap begini. Menurut saya yang enak begini, menurut saya yang bagus begini, tidak. Wa arina manasikana. Wa tub alaina, dan berikan kepada kami apa? Taubat. Bayangkan, Pak. Nabi Ibrahim minta diberikan taubat kepada beliau. Kalau itu nabi dan mereka sudah diampuni oleh Allah, dijamin masuk surga, tetap saja taubat sama Allah, apalagi kita yang kita hampir setiap harinya selalu berbuat dosa dan dosa. Iya. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Taubat lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin, kita ambil beberapa faedah. Al-ula, yang pertama, syiddatu iftiqaril insan ila rabbih. Wa, manusia itu sangat butuh kepada Allah. Orang yang merasa tidak butuh kepada Allah itu orang tidak tahu diri, Pak. Orang yang merasa tidak butuh kepada Allah itu orang yang lupa siapa dirinya. Kalau ada orang berkata, saya tidak butuh kepada Allah, oke, kalau begitu jangan bernafas. Karena oksigen itu milik Allah, bukan milik kamu. Yang menciptakan oksigen Allah, yang memberikan oksigen kepada kamu Allah. Kalau gitu kamu jangan minum air. Air itu milik siapa? Allah yang menurunkannya, Allah yang dari langit. Kalau gitu kamu jangan makan yang ada di bumi ini. Silakan cari makanan selain yang diciptakan oleh Allah. Bisa? Mana bisa? Manusia ini butuh kepada karunia Allah. Kalau bukan karena Allah memberikan karunia, enggak bisa apa-apa kita. Lemah kita itu. Makanya kalau ada orang yang merasa sombong dengan kekayaannya, dengan kecerdasannya, dengan kedudukannya, ini hakikatnya, ini orang lupa diri. Ya, dia lupa kalau dia diciptakan oleh Allah. Dia butuh kepada rezeki Allah. Dia butuh kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa kita butuh kepada karunia-Nya, Pak. Kita butuh kepada rahmat Allah. Kita butuh kepada bantuan dari Allah. Ya. Wa minha faedah selanjutnya. Annal insan muftaqirun ila tasbitillah wa illa halak. Manusia itu, seorang muslim itu, sangat butuh kepada pengokohan dari Allah supaya dia bisa istiqomah di atas Islam. Nabi Ibrahim, padahal beliau, ya, jangan antum tanya tentang tauhid dan keimanannya, Pak. Jangan antum tanya tentang keislaman dia kepada Allah. Ya, beliau itu bapaknya para nabi. Beliau itu kekasih Allah, Khalilur Rahman. Tapi ternyata Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah kami orang yang muslim kepada kamu. Masya Allah. Kalau itu Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya dikuatkan, dikokohkan, diistiqomahkan di atas apa? Islam, apalagi kita. Nabi Yusuf juga berdoa, tawaffani muslima. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan apa? Muslim. Ya. Maka kita minta, ya ya akhi, apalagi kita hidup di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah, fitnah syubhat yang luar biasa. Kemarin ada SMS dari ya ke saya, Ustaz, saya ini sedang bimbang tentang ketuhanan. Saya berpikir kan di dunia ini ada agama selain Islam. Ya. Kemudian saya berpikir bisa jadi mereka di atas kebenaran juga. Bisa jadi bukan cuma Islam yang benar. Bisa jadi Tuhan yang mereka sembah itu benar. Bisa jadi, oh Masya Allah, ngeri Pak, syubhatnya ngeri. Setan membisikkan ke hati dia. Kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan untuk bisa menolak itu, kita tidak bisa, Pak. Ya. Padahal subhanallah, orang yang menggunakan akal pikirannya sedikit saja, dia akan tahu siapa pencipta langit dan bumi. Ya. Siapa ilah yang berhak untuk disembah. Makanya orang yang menyembah selain Allah itu akibat tidak menggunakan akal pikirannya. Orang yang menyembah matahari, coba, mana hasil ciptaan matahari ada? Orang yang menyembah selain Allah, tanya, mana hasil ciptaannya ada? Ya. Makanya Allah mengatakan, kul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Ya. Bagaimana pendapat kalian tentang orang-orang yang menyeru selain Allah itu? Coba perlihatkan, perlihatkan kepadaku. Apa sih hasil ciptaan mereka? Ada enggak? Masya Allah, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Tapi itulah, Pak, setan tidak akan pernah diam. Setan akan berusaha sekuat tenaga supaya kita tidak istiqomah di atas Islam. Setan akan berusaha bagaimana kita jatuh kepada kesyirikan. Setan akan berusaha bagaimana kita kafir kepada Allah. Kalau kita tidak berjaga diri, waspada, dan terus berusaha untuk menjaga istiqomah, kita susah sekali. Iya. Maka kata beliau, al-insan muftaqirun ila tathbitillah wa illa halak. Manusia itu sangat butuh kepada pengokohan dari Allah. Sebab kalau Allah tidak berikan kekokohan dan istiqomah, dia akan binasa. Pasti itu. Oleh karena itu Allah berfirman di sini, waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua muslim kepada Engkau. Fa innahuma muslimani bila syak. Padahal kata Syekh Utsaimin, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu muslim. Muslimnya sejati sudah 100%. Ya. Tapi ternyata mereka tetap saja enggak pede. Maka jangan kita pede dengan keimanan kita. Kita merasa, oh, saya sudah kuat iman saya, insyaallah enggak bakalan apa? Enggak bakalan berbuat maksiat atau enggak bakalan kafir. Dari mana? Maka dari itulah ya akhi, ya, usaha untuk istiqomah itu memang berat, akhi. Usaha untuk terus mempertahankan keislaman itu tidak mudah, akhi. Harus ada usaha yang luar biasa ya dari kita. Amin ha, faedah yang ketiga, ahamiyatul ikhlas, urgensi ikhlas. Karena Allah berfirman, waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami berdua muslim kepadamu. Muslim kepadamu. Berarti kepada siapa? Kepada Allah. Kata beliau, tadulu ala ikhlasil Islam lillah. Ini menunjukkan hendaknya kita mengikhlaskan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha faedah yang keempat, annal Islam yashmalu kullas tislamin lillah zahiran wa batinan. Bahwa Islam itu hakikatnya istislam kepada Allah secara lahiriah dan batin. Lahir batin. Jangan sampai lahirnya Islam, batinnya enggak Islam. Kayak orang munafik. Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat lima waktu, zakat, tapi hatinya tidak Islam kepada Allah. Iya. Maka Islam itu harus dua-duanya, lahir dan batin. Batinnya benar-benar Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya pun juga Islam. Iya. Makanya orang Islam itu akan tampak, Pak. Ya, dari perbuatannya dia Islam. Kalau misalnya ada orang mengaku saya Islam, tapi kok perbuatannya enggak mencerminkan orang Islam. Ya hakikatnya dia ya belum memperlihatkan keislaman. Iya. Wa minha faidah selanjutnya. Anno yam bagi lil insan an yashmala dzurriyyatahu fid du'a. Karena dzurriyyat as-salihata min atharil insani as-salihah. Seseorang ketika berdoa jangan lupa mendoakan keturunannya, Pak. Lihat Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Tuh lihat. Wa ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua muslim kepada engkau dan dari keturunan kami. Jangan lupa, Pak, antum yang punya anak, kalau berdoa kepada Allah jangan lupa juga berdoa buat anak-anaknya. Iya. Kenapa kata beliau? Karena anak-anak yang soleh itu pengaruh dari kesolehan bapak dan ibunya. Kalau kita berdoa, ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, sebetulnya secara otomatis minta juga kepada Allah supaya kita menjadi orang yang soleh. Sebab ketika Allah berikan kepada kita anak yang soleh, itu hasil dari kesolehan orang tuanya juga. Oleh karena itulah, ya akhi, ya orang yang soleh kesolehannya itu memberkahi keturunannya, masya Allah. Maka kalau kita ingin anak-anak kita soleh, jadilah kita menjadi orang yang soleh. Jangan menjadi orang yang seperti ini. Walaupun saya enggak soleh, mudah-mudahan saya berharap anak saya soleh. Enggak bisa, Pak. Kalau kamu pengen jadi anaknya kamu soleh, kamu juga harus soleh. Dan kesolehan itu, Pak, memberkahi kehidupan si anak juga. Antum baca surat Al-Kahfi kan, tentang kisah Nabi Khidir. Iya. Ketika Nabi Khidir mendapatkan bangunan yang hendak roboh, kemudian apa? Dibaguskan lagi oleh Khidir. Kemudian Nabi Musa berkata, "Kenapa kamu tidak minta upah sekali kan?" Maka kemudian Khidir berkata, "Wa ammal jidar fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik." Adapun bangunan yang hendak roboh itu milik dua anak yatim di kota tersebut, dan adalah bapak mereka berdua adalah bapaknya yang soleh. Maka Allah ingin supaya kedua anak ini sampai kepada kedewasaannya, lalu Allah mengeluarkan harta karun yang terpendam di bawahnya. sebagai rahmat Allah kepada mereka karena kesolehan bapaknya. Tuh lihat. Ketika membaca ayat ini, Sa'id bin Jubair berkata kepada anaknya, apa? Wahai anakku, aku akan tambah sholatku untuk kebaikan kamu, nak. Iya. Makanya sholat kita, puasa kita, amalan soleh kita itu pengaruh sama anak, insya Allah. Kalau kita ingin punya anak yang soleh, ya kita sendiri juga harus apa? Soleh. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik, annal asla fil insan al jahl, bahwa manusia itu pada asalnya bodoh, Pak, enggak punya ilmu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa arina manasikana, dan ajarkan kepada kami ya Allah tata cara manasik haji kami. Nabi Ibrahim enggak tahu. Kalau bukan karena Allah yang memberikan ilmu, kita pun tidak akan bisa berilmu, Pak. Ya, maka dari itu ayat ini menunjukkan, Pak, yang pertama apa? Wajibnya menuntut ilmu. Kalau Nabi Ibrahim saja minta diajarkan, maka kita juga harus belajar. Kalau Nabi Ibrahim langsung dapat wahyu dari Allah, kita enggak dapat wahyu, tapi kita belajar wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Manasik di sini maksudnya apa? Tata cara ibadah haji. Demikian pula sholat, zakat, puasa, banyak sekali. Maka kita penting sekali belajar tentang tata cara ibadah yang benar itu, ya. Ya, jangan sampai keinginan kita beribadah, tapi kita tidak ingin tahu bagaimana tata cara yang benarnya itu. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan, min alamati sihhatil qalbi, di antara tanda hati seseorang itu masih sehat, dia lebih semangat meluruskan amal daripada beramal itu sendiri. Orang yang sibuk bagaimana meluruskan amalnya, itu tandanya, kata Ibnu Qayyim, hatinya masih sehat, insyaallah. Tapi kalau orang tidak peduli apakah amalan saya sudah lurus apa tidak, itu menunjukkan hatinya berpenyakit, Pak. Hatinya berpenyakit. Iya. Maka setiap kita berpikir, selama ini amalan saya sudah lurus apa belum? Sesuai dengan contoh Rasul apa enggak? Iya. Wa minha annal asla fil ibadat anna tauqifiyah. Yakni al-insan la yata'abbad lillahi bi syai'in illa bima syara'. Ayat ini menunjukkan bahwa asalnya ibadah itu menunggu dalil. Ya. Artinya seseorang tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya. Karena ibadah itu hak siapa, Pak? Hak Allah. Yang ingin diibadahi Allah, dan kewajiban manusia beribadah kepada Allah, maka tentu Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera-selera manusia. Iya. Wa minha tahrimu ta'abbud lillah bima lam yusyarri'hu. Faedah ayat ini juga menunjukkan haram beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak syariatkan. Maka kalau ada orang yang bikin puasa sendiri, saya mau puasa setiap hari kelahiran saya. Misalnya dia lahirnya hari apa? Rebo. Akhirnya tiap hari Rebo dia puasa. Ketika ditanya kenapa? Karena itu hari kelahiran saya. Kita katakan, mana syariatnya dari Allah dan Rasulnya? Ya kan Rasulullah pernah ditanya tentang hari Senin, kata Rasulullah itu hari kelahiranku. Sekarang ada enggak pemahaman dari para sahabat dari hadis tersebut berarti itu dianjurkan berpuasa di hari kelahiran? Enggak ada. Itu hanya sebatas Rasulullah ditanya tentang hari Senin. Adapun puasa Senin dan Kamis ada alasan lain yang disebutkan dalam Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah amalan hamba itu diperlihatkan kepada Allah di setiap hari Senin dan Kamis. Ya. Nah itu ya akhwat Islam. Wa minha iftiqaru kulli insan ila taubatillah. Setiap manusia itu butuh taubat kepada Allah. Karena Nabi Ibrahim berkata, "Wa tub 'alaina," dan berikanlah taubat kepada kami ya Allah. Karena tanpa taubat dari Allah, Pak, kita tidak bisa masuk surga, Pak. Siapapun yang tidak diampuni dosanya tidak mungkin masuk surga. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Berarti kalau tidak mengampuni artinya apa? Selama-lamanya di neraka. Berarti itu menunjukkan kita butuh ampunan, tidak, Pak? Kita butuh ampunan, kita butuh taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minha itsbatut tawwab war rahim ismain min asma'illah. Faedah selanjutnya kata beliau, wa di antara nama-nama Allah adalah At-Tawwab dan Ar-Rahim. At-Tawwab itu apa sih? At-Tawwab itu artinya yang banyak memberi apa? Taubat. Ar-Rahim artinya apa? Yang maha menyayangi. Wa minha masyru'iyatu tawassul ilallah bi asma'ihi wa sifatihi. Disyariatkan tawassul melalui nama dan sifat, itu sudah kita sebutkan tadi. Kita masuk ayat berikutnya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa lagi. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah pada mereka rasul dari diri mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah dan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari ayat ini kata Syekh Utsaimin kita ambil beberapa faedah. Min fawaidil ayah daruratul annas ila ba'tsir rusul. Ya, manusia ini sangat butuh kepada rasul, Pak. Bayangkan, Pak. Kalau Allah tidak mengutus para rasul, jadinya kita sebagai manusia apa coba? Tanpa ada rasul, manusia itu jadi kayak binatang ternak udah. Ya. Dari mana kita tahu jalan menuju surga kalau bukan menurut apa mengambil dari para rasul? Dari mana kita tahu ini halal dan haram kalau bukan dari apa? Para rasul. Dari mana kita tahu ini hal apa, ini jalan baik benar dan ini jalan batil? Makanya diutusnya para nabi dan rasul itu, Pak, kasih sayang Allah kepada manusia. Dan kita butuh kepada para rasul itu. Ya. Karena kita tidak bisa mengetahui ibadah yang Allah cintai dan ridhai kecuali melalui jalan para rasul. Wa minha anna kauna ar-rasul minhum aqrab ila qabuli da'watihi liqauli ta'ala rasulan minhum. Faedah ayat ini bahwa rasul yang diutus pada suatu kaum lebih mudah diterima oleh kaum tersebut. Kenapa? Karena itu dari golongan mereka. Ini isyarat, ya, bahwa anak pribumi mereka yang lebih faham tempat dia berdakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat apa itu? At-Taubah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidaklah selayaknya kaum mukminin itu lari semuanya ke medan perang. Maka hendaklah di antara mereka ada sekelompok orang yang menuntut ilmu dan tafaqquh dalam agama. Supaya apa? Supaya mereka kembali kepada kaumnya, tuh lihat. Dan memberikan peringatan mereka agar mereka waspada. Makanya, Pak, ya. Kalau antum sudah belajar nuntut ilmu, misalnya antum asalnya dari mana? Dari Kalimantan. Keluar Kalimantan nuntut ilmu yang banyak, bagusnya sih balik lagi ke tempatnya. Karena yang lebih paham tentang psikologi di sana ya antum sebagai pribumi. Antum yang bisa berdakwah di sana yang paham. Iya. Kenyataan yang enggak. Kadang mereka yang udah keluar nuntut ilmu udah enggak mau balik lagi ke mana? Ke kampungnya. Kenapa? Karena dia merasa saya enggak mampu dakwah di kampung saya terlalu berat dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Masya Allah. Padahal Allah mengutus para rasul saja dari kaumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dari bangsa Quraisy. Demikian pula para nabi dan rasul diutus dari kaumnya dan mereka berdakwah kepada kaumnya. Maka kalau ya seorang itu sudah menuntut ilmu balik lagi ke kaumnya, ke kampungnya, berdakwah di kampungnya itu lebih baik, Pak. Karena dia yang masyarakat di situ sudah kenal siapa dia. Dan dia juga sudah tahu bagaimana keadaan kampungnya. Iya. Allahu a'lam. Sudah masuk isya belum? Belum ya. Kita lanjutkan lagi. Anna Rasul ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala fihi minal khair annahu yatlul ayat wa yu'allimul kitab wa yu'allimul hikmah. Bahwa Allah menjadikan kebaikan Rasul itu apa? Bahwa Rasul itu mengajarkan ilmu kebaikan, mengajarkan Alkitab, mengajarkan ayat-ayat Allah, mengajarkan hikmah. Masya Allah. Maka ya akhi, tidak ada yang lebih baik dari orang yang memang mengajarkan manusia kepada, mengajak manusia kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk. Jangan berdiri, jangan nonton gitu. Ini bukan misbar, Mas. Duduk. Bukan misbar ini. Majlis ta'lim. Kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Hah? Bahwa kebaikan Rasul itu Allah menjadikan mereka mengajarkan kebaikan. Karena Nabi Ibrahim berkata di dalam ayatnya apa? Yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau ya Allah, yang mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah dan mensucikan mereka. Masya Allah. Makanya tugas yang sangat mulia sekali, Pak, mengajarkan manusia tentang Al-Quran dan hadis. Ya, tugas yang sangat mulia sekali. Namun tentunya tidak mungkin kita bisa mengajarkan Al-Quran dan hadis kecuali setelah kita tafaqquh dalam agama, setelah kita menuntut ilmu, kita betul-betul faham ilmu-ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan hadis, baru kemudian kita mengajarkannya kepada manusia. Tanpa itu kita sulit, Pak. Ya, Allahu a'lam. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat dan kita lanjutkan lagi insyaallah. Masih di ayat yang keberapa tadi itu? 129 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.